Putih pernah sadar sepurasa bagaimana. Putih pernah pikir tak bisa-bisa bertahan. Biar sudah hati ini su kebal begini. Su cinta luar biasa mau kesalah sepelah. Sesu biasa luka kau buat suka-suka. Tikam saja kasih bikin luka. Jujur sesu biasa dengan kau bicara. Dianggap sadar kau buat suka-suka. Ku bikin sakit hanya membisu. Berulang kali sesu kena tipu. Tak bisa diam saja, tak bisa marah-marah. Karena terlanjur cinta, mau bagaimana. Putih pernah sadar sepu rasa bagaimana. Putih pernah pikir tak bisa-bisa bertahan. Biar sudah hati ini su kebal begini. Su cinta luar biasa mau kesalah sepelah. Sesu biasa luka kau buat suka-suka. Tikam saja kasih bikin luka. Sumpah ti bisa tahan karena sulang kali. Kau yang ku buat sampai hati menangis. Sayang kenapa hati pernah marah. Tapi kau bikin air mata ni habis. Terpapa sesu biasa begini. Kau suka-suka sayang tikam pigi. Mungkin sa diam saja ti bisa marah-marah. Karena terlanjur cinta mau bagaimana. Putih pernah sadar sepu rasa bagaimana. Putih pernah pikir tak bisa-bisa bertahan. Biar sudah hati ini su kebal begini. Su cinta luar biasa mau kesalah sepelah. Sesu biasa luka kau buat suka-suka. Tikam saja kasih bikin luka. Bagaimana kau ti pernah pikir tak bisa-bisa bertahan. Biar sudah hati ini suka berbagi nih. Su cinta luar biasa mau kesalah sepelah.